Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dalam acara daurah ilmiah barakallahu fikum di masjid yang mulia ini. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah akan kita pelajari sebuah tema yang berjudul sebab-sebab penyimpangan dari jalan kebenaran. Sebelum kita mengetahui apa sajakah sebab-sebab penyimpangan dari jalan kebenaran, maka di sini perlu kita ketahui apa yang dimaksud jalan kebenaran itu. Nah, jalan kebenaran itu adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diistilahkan dalam Al-Qur'an dengan as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Seperti dalam surat Al-Fatihah, kita setiap kali sholat membaca suratul Fatihah. Di dalamnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa jalan-jalan orang yang diberi nikmat? Ialah jalannya para nabi dan rasul dan para pengikutnya. Barakallahu'alaikum. Ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Bukan jalan orang yang Kau murkai, yakni orang-orang Yahudi. Bukan jalannya orang-orang Yahudi. Juga bukan jalan orang-orang yang tersesat, yakni jalannya orang-orang Nasr. Barakallahu'alaikum. Jadi kesimpulannya, jalan kebenaran hanya satu, yakni as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Bukan jalannya Yahudi, bukan pula jalannya Nasrani. Berarti as-siratul mustaqim ialah al-Islam. Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika disampaikan tentang Islam, maka sudah jelas maksudnya ialah ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu hanya ada Muslim dan kafir. Ini awal-awal beliau berdakwah. Selain Muslim adalah kafir. Kafir ini meliputi dua kelompok. Kafir dari kalangan Ahlul Kitab meliputi Yahudi dan Nasrani. Kafir yang selain Ahlul Kitab, yakni kaum musyrikin, selain Yahudi dan Nasrani. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka di sana mulai muncul kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang pura-pura Muslim, tapi sebetulnya hatinya masih kafir. Mereka itu ialah kelompok munafik. Maka saat itulah istilahnya sudah tidak hanya Muslim saja, tapi mukmin. Kalau sudah disebut mukmin, berarti bukan kafir, bukan pula munafik. Sehingga cukup disebut dengan istilah mukmin. Jalan yang benar itu nampak terang. Jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bukan jalannya orang kafir musyrik, bukan pula jalan orang-orang kafir Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani, bukan pula jalannya orang-orang munafik. Setelah zaman Rasulullah SAW berakhir, maka mulailah muncul penyimpangan-penyimpangan dalam Islam yang mengatasnamakan diri sebagai apa? Kelompok-kelompok Islam. Nah, mereka inilah yang merusak kemurnian jalan yang benar itu dengan penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Mereka ini dikenal kalangan para ulama kita sebagai ahlul bid'ah. Maka ketika istilah muslim sudah harus ditambah dengan mukmin untuk supaya tidak salah dengan orang-orang munafik, ya, maka ketika muncul banyak bid'ah yang juga mengaku diri sebagai muslim, nah, maka agar jalan yang benar itu tetap jelas, ditambah istilahnya, ya, dengan apa ini? Muslim, mukmin, ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itulah muslim mukmin yang mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan tidak melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Bukan jalannya orang musyrik, bukan jalannya ahlul kitab Yahudi Nasrani, bukan pula jalannya orang-orang munafik, bukan pula jalannya ahlul bid'ah. Nah, sehingga jelas jalan yang benar itu. seiring dengan berjalannya waktu. Di kalangan kaum muslimin yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dan kebid'ahan itu mulai senang juga dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muslim-muslim yang mana? Mukmin-mukmin yang mana? Ahlus Sunnah yang mana? Begitu. Akhirnya kaum muslimin dibikin bingung dengan jalan yang benar itu. Maka diperkenalkan istilah salafi, salafiyun. Yakni generasi yang betul-betul total dalam mengikuti jejak langkah salafus salih dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan imam-imam yang istiqomah di atas jalan mereka. Bukan jalannya musyrikin, bukan jalannya Yahudi, bukan jalannya Nasrani, bukan jalannya orang-orang munafik, bukan jalannya ahlul bid'ah, bukan jalannya orang-orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah di lisan, tapi kenyataannya menyimpang. Barakallahu fikum. Taib. Seiring dengan berjalannya waktu, kaum muslimin yang sudah mulai mengenal sunnah tapi mereka belum kokoh di atasnya sehingga mulai melakukan penyimpangan-penyimpangan yang baru, mereka senang dengan istilah salaf, salafi. Kaum muslimin jadi bingung, salafi yang mana? Taib. Maka di zaman kita sekarang ini yang hal ini terjadi, barakallahu, banyak orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar itu, mengaku dirinya sebagai salafiyun atau salafi. Maka para ulama kita kemudian mengenalkan istilah mengikuti kibarul ulama, al-barokah ma'al akabir. Barokah itu sama dengan kibar-kibar ulama. Nah, jadi mereka yang ikut di jalan yang benar, yang kemudian mengikuti nasihat dan panutan kibarul ulama, orang yang sudah tua dalam ilmunya, tua juga usianya, matang manhaj dan prinsipnya, dan terkenal sebagai ulama yang istiqomah. Maka itulah salafiyun yang berdiri di belakang kibarul ulama. Bukan jalannya musyrikin, bukan jalannya Yahudi, bukan jalannya Nasrani, bukan jalannya munafik, bukan jalannya orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi menyimpang, bukan pula jalannya orang-orang yang ngaku sebagai salafiyun tapi tidak mau mengikuti nasihat dan bimbingan para ulama kibar. Wallahu ta'ala bisawab, nanti muncul apa lagi. Ya. Tapi yang jelas dalam hadis yang sahih yang pernah kita baca dalam Sahihul Bukhari bahwa akan tetap ada sekelompok umatku ini yang tetap istiqomah di atas al-haq, tidak membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisih dan menentang mereka, sampai datang hari kiamat nanti. Barakufikum. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk kelompok tersebut. Naam, amin ya rabbal alamin. Barakufikum. Dengan demikian, kita sudah paham jalan yang benar yang dimaksud ialah jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan jalan-jalan mereka yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya di bawah bimbingan dan nasihat para ulama kibar. Selain itu, menyimpang. Barakafikum. Baik penyimpangannya itu sedikit, maupun penyimpangannya sedang, maupun penyimpangannya jauh, maupun penyimpangannya total. Nah, barakafikum. Ini kita harus sadar, ya. Kita ini hidup di masa-masa banyak fitnah semacam ini. Tapi karena kita sudah tahu prinsip dan tahu ilmunya, maka insya Allah kita akan bingung. Malah kita semakin jelas mana yang benar-benar mengikuti jalan yang benar itu, mana yang menyimpang dari jalan kebenaran tapi mengaku di atas jalan yang benar. Kullun yadda'i billailah. Semuanya mengaku punya hubungan baik sama si Laila. Wa Laila la tukirru bidaka. Tapi si Laila tidak mau mengakuinya. Kenapa? Orang itu jelek hubungannya dengan apa ini? Laila, ya. Nah, kenal baik tapi enggak mau berhubungan baik. Ya. Nah. Semuanya mengaku di atas jalan yang benar, tapi jalan yang benar tidak mau mengakuinya. Kenapa? Karena mereka menyimpang. Kesimpulan yang bisa kita ambil, jadi orang yang berada di atas jalan yang benar itu tidak cukup dengan pengakuan, tapi wajib ditunjukkan dengan bukti nyata, baik sikap maupun amal perbuatan. Sikapnya jelas di atas al-haq, amal perbuatannya juga jelas di atas al-haq. Jika tidak, pertanda menyimpang. Barakafikum. Lalu apa sebab-sebab orang itu menyimpang dari jalan yang benar? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan daurah kali ini, dalam rangka untuk mengetahuinya dan untuk menjauhinya, dan dalam rangka agar kita terjaga dari penyimpangan-penyimpangan itu. Waliyadu billah. Nah, pada kesempatan daurah ini akan saya sampaikan 9 sebab dibagi 2. Sore ini insyaallah 5 sebab. Nanti malam insyaallah 4 sebab. Ya. Nah. 5 sebab habis ya sudah selesai, ya. Nah. Nanti 4 sebab. Ya. Nah. 9 sebab ini bukan pembatasan, ya, tapi ala sabilil misal, hanya sekedar contoh. Kalau mau dibikin jadi banyak juga bisa, ya. Naam. Tetapi dengan 9 sebab ini kita sudah cukup mengerti dan paham ternyata itu sebab-sebab orang menyimpang. 9 sebab itu sudah mewakili sebab-sebab yang lainnya. Barakofikum. As-sababul awal, sebab yang pertama. Al-jahlu bi adawatil fahmi. Al-jahlu bi'adawatil fahmi. Orangnya bodoh atau tidak paham dengan alat-alat yang digunakan untuk memahami dalil Al-Quran was sunnah. Jadi untuk memahami Al-Quran was sunnah itu butuh apa ini? Alat bantu. Alat bantu. Kalau dia tidak punya alat bantu ini, dipastikan dia menyimpang. Kenapa? Ya enggak sesuai dengan aturan. Ya. Buka pintu yang dikunci itu, ya pakai kuncinya. Kalau enggak pakai kuncinya, jelas ya didobrak itu, rusak pintunya. Logikanya begitu, ya. Nah. Jadi kalau mempelajari Al-Qur'an was sunnah tidak dengan alat yang resmi, maka pasti dia akan apa ini? Sembarangan dalam menyimpulkan Al-Quran was sunnah. Ujung-ujungnya apa ini? Menyimpang. Apa alat utama untuk memahami Al-Quran was sunnah itu? Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Yusuf ayat yang kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya berupa Al-Quran yang berbahasa Arab. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbangsa Arab. Dan Al-Quran itu Allah turunkan dengan bahasa Arab. Sehingga para ulama menyimpulkan, wasyari'ah la tufhamu illa idza fuhimal lisanul arabi. Maka syariat Islam itu tidak bisa dipahami kecuali jika dia memahami bahasa Arab. Jadi alat untuk memahami Al-Quran itu di antaranya ialah bahasa Arab. Berarti siapa saja yang tidak paham bahasa Arab kemudian coba-coba untuk menjelaskan Al-Quran was sunnah, ini banyak salahnya daripada benarnya. Nerjemahannya salah, ya pemahamannya salah, ya nerjemahannya salah, kesimpulannya juga salah. Nah, jadi kalau kita tidak bisa berbahasa Arab, itu rawan menyimpang. Enggak nakut-nakuti loh. Nah, tapi memang ini kenyataan seperti ini. Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, itu rawan menyimpang. Atau paling tidak mudah terpengaruh, kemudian akhirnya menyimpang. Ya. Nah, kalau enggak ngerti bahasa Arab, dapat bisikan-bisikan yang ya dia sendiri juga enggak paham, ya. Nah, yang menyimpang juga. Nah, berarti kalau memang merasa tidak paham bahasa Arab, apa yang harus dilakukan? Belajar bahasa Arab. Jangan merasa puas gak bisa bahasa Arab itu. Kenapa? Rawan menyimpang. Bahkan kalau ada orang yang menyimpang, dia juga gak tahu kalau itu menyimpang, dianggap benar, dia ikut nyimpang juga. Nah, oleh sebab itulah para ulama menyatakan orang yang mempelajari syariat Islam wajib untuk memenuhi dua perkara. Yang pertama ialah alla yatakallama fi syai'in min dhalika hatta yakuna arabiyan aw kal arabi aliman birisadil Arab. Tidak boleh seorang berbicara tentang Islam ini sampai dia adalah orang Arab, ya, atau dia seperti orang Arab, yakni mengerti bahasa Arab. Tidak boleh bicara tentang Islam kecuali orang yang berasal dari Arab atau yang seperti Arab, yakni yang mengerti bahasa Arab. Yang kedua, idza uskila alaihi lafdun fil kitab au fis sunnah. Kalau ada muskilah tentang lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an atau di dalam As-Sunnah, fala yaqdimu alal qaul fihi. Dia tidak boleh terburu-buru untuk menyimpulkannya. Duna ayyastadhira bi ghairi, tanpa minta kejelasan kepada yang lain. Mimman lahu ilmun bil arabiyyah, dari orang yang memang mengerti bahasa Arab. Jadi dia bukan orang Arab, tapi dia bisa bahasa Arab. Nah, silakan berbicara tentang Islam. Kalau ada muskilah, maka jangan langsung menyimpulkan sendiri, ya. Harus konsultasi kepada mereka yang paham tentang bahasa Arab. Ini dua perkara yang harus diperhatikan baik-baik. Nah, bahasa Arab itu ya qona bidina azakumwa. Yang paling penting untuk mempelajari Al-Qur'an was sunnah meliputi satu, ilmu nahwu. Yang kedua, ilmu shorof. Yang ketiga, penguasaan mufradat. Yang keempat, ini tambahan saja, ya, menguasai ilmu balaghah. Nah, jadi ilmu nahwu itu wajib dipelajari. Barakofikum. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah mengeluarkan fatwa, belajar ilmu nahwu itu wajib. Ya. Nah, nah, kalau enggak ngerti nahwu, ya kok sepertinya wawasannya luas tentang Islam, ya. Bicara sana kemari tentang Islam. Ditanya tentang ilmu nahwu enggak tahu. Naam, dari mana dia informasinya? Kok bisa macam-macam ngomongnya? Dari internet. Nah, dari buku-buku terjemah. Ya. Naam. Simpulkan sendiri, menyimpang sendiri. Ya. Nah, jadi harus ditanya tentang ilmu nahwunya. Barakafikum. Ilmu nahwu itu juga ada silsilahnya. Mulai yang dasar, menengah dan yang tinggi. Nah, nggak bisa cuma sebulan dua bulan belajar munahwu itu. Nah, bertahun-tahun, barakfikum, sampai khatam silsilahnya. Baru nahwu bertahun-tahun. Ya, nah. Jadi ternyata berbicara tentang Islam itu sesuatu yang apa ini? Sangat berbahaya kalau sembarang orang. Ya. Memang benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau enggak bisa diam. Untuk menjaga lisan kita supaya tidak bicara kecuali yang baik, atau untuk mendidik lisan kita supaya diam kalau enggak tahu ilmunya, itu susahnya masya Allah, ya. Nah, semangat keislamannya tinggi tapi tidak diimbangi dengan tekun belajar ilmu agama. Ya, mohon maaf ya. Berbicara tentang Islam itu tidak cukup belajarnya cuma hanya hadir di daurah-daurah sebulan sekali. Nah, langsung ceramah sana, ceramah sini begitu. Wah, enggak cukup. Atau enggak cukup bermodalkan jenggot. Ya, nah. Enggak cukup. Wah, dosa. Kalau begitu semuanya tiarap, enggak boleh bicara asal agama. Iya, tiarap saja daripada nanti lari ya kesandung batu. Nah. Kalau begitu yang bicara masalah agama terbatas, ya kalau memang cuma satu, ya sudah itu aja yang bicara daripada yang lain rame-rame bicara masalah agama, kemudian menyimpang semua. Berbahaya. Berbicara masalah agama tanpa ilmu itu dosa besar. Barakafikum. Lain kalau penyuluhan kesehatan itu ya memang biasa ya. Nah, enggak ada beban ya. Nah, tapi kalau berbicara tentang Islam itu harus paham alat dalam memahami dalil dalam Islam. Itu Al-Qur'an wa Sunnah. Alatnya ialah bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu yang harus dipelajari ialah ilmu nahwu, ilmu sharaf dan mufradat, kemudian sebagai pelengkapnya ialah balaghah. Belajar empat ini aja itu memakan waktu bertahun-tahun. Ya, para ulama itu seperti itu. Mereka itu belajar bertahun-tahun enggak berbicara. Selama ada kibarul ulama, semuanya diserahkan kepada kibarul ulama. Mereka lebih senang mendengar daripada tampil ceramah. Kenapa? Berat menyampaikan Islam itu, ya. Padahal mereka sudah bertahun-tahun mempelajari ilmu agama itu, ya. Selama masih ada kibarul ulama di tempat itu, semuanya diserahkan ke kibarul ulama. Satu kata. Tapi sekarang kenyataannya apa coba? Di Indonesia ini, karena memang tidak ada sensor da'i, akhirnya da'i-da'i mutalawinun muncul. Mutalawinun kia warna-warni. Da'i artis ada, da'i pelawak juga ada, da'i medis juga ada. Da'i apa lagi? Da'i politikus juga ada. Apa lagi? Dai dari kalangan pejabat juga ada. Nafar. Dia jadi bupati, dipersilakan khutbah Jumat. Bupatinya itu sejak TK sampai universitas tuh gak pernah belajar Islam. Hanya karena dia terpilih jadi bupati, kemudian khutbah Jumat. Nah, lah, Pak Bupati, dengarkan saja yang baik, Pak. Ya, kita sudah menyiapkan ustaz. Nah, padahal Pak Bupatinya enggak minta, ya. Nah, memang pengen penampilan yang beda begitu loh masyarakat itu, ya. Nah, Kalau mendatangkan ustadz, enggak ada yang datang. Tapi kan mendatangkan dai artis. Oh, bintang sinetron. Oh, ramai datang kenalan, foto bareng, macam-macam itu. Rusak. Itu penyimpangan. Apa yang diceramahkan sama artis tadi? Ya tahu sendirilah ya. Nah, ngomong apa dia? Kita harus memaksimalkan pafilman Indonesia. Jangan sampai budaya negeri ini terkusur dengan budaya-budaya barat. Harus film yang bernuansa Nusantara. Dai penyanyi muncul. Nah, dia mengucapkan dalil yaqtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramik. Langsung kita gitu. Awal musta'an. Saya ingat ketika saya masih kecil itu ya, orang-orang ya di tempat saya itu mendatangkan na'am dai kondang dan dai penyanyi. Gak usah sebut namanya ya. Nah, dai penyanyi ini ternyata sebelum nyanyi dalil dulu. Dalilnya tadi itu irtanim khamsan qabla khamsin. Nah, amalkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang menjadi lawannya. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Langsung kitanya pun nah, itu. Nah, apa yang disakwakan? Ya tadi itu, ya. Kita ini harus melestarikan, ya, dangdut Nusantara yang bernuansa Islam. Dakwah lewat apa ini? Dangdut. Kan ahli dangdut. Ya, nah, seperti itu. Ketika masa-masa kampanye berlangsung, dai-dai politikus datang tampil. Coblos nomor sekian, karena itu mewakili Islam rahmatalil alamin. Naam. Barakafikum. Rahmatalil alamin. Partai ini tidak hanya untuk muslim, tapi juga untuk non-muslim. Masa kita mengangkat ketua partai dari muslim, padahal negeri itu atau daerah itu penduduknya mayoritas kafir? Gak mungkin kan kita angkat wakil kita dari kalangan kafir, non-muslim, untuk mewakili suara kita. Di Papua, ya, itu kan mayoritas apa? Nasoro. Ya. Partai yang mengatasnamakan dengan Partai Islam itu, wakilnya di sana itu Nasoro. Bukan apa ini? Bukan Muslim. Kenapa? Ya gak mungkin lah. Ya, menunjuk wakil Muslim karena masyarakatnya Nasoro semua. Kan harus mewakili masyarakat. Jadi yang ditunjuk ialah non-muslim. Akhirnya partainya yang asalnya menjadi partai muslimin menjadi partai muslim dan non-muslim. Partai Islam tapi kenyataannya nasionalis. Gak ada partai di Indonesia ini yang murni Islam. Barakallahu fikum, ya. Padahal dalam undang-undang partai itu semua anggota itu punya hak memilih dan dipilih minimal menjadi ketua partai. Padahal dalam Islam dilarang memilih pemimpin dari non muslim. Ya. Apa yang mereka gunakan dalilnya? Itu dalilnya ialah ADART partai. Ya. Baik. yang namanya juga dai, Pak. Dai. Ya. Seperti itu. Harusnya tidak boleh. Ya, ya bukan berarti kita berlebihan dalam memuji kerajaan Saudi Arabia, ya. Memang di antara negara-negara Islam yang ada di dunia ini, yang paling tertib itu di kerajaan Saudi Arabia dalam masalah urusan apa ini? Keagamaan. Walaupun banyak kekurangan juga di sana, ya. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan kekurangan-kekurangan yang ada di negara Islam lainnya, oh masih sedikit ya Saudi, yang lain lebih banyak, ya. Di sana itu ikhwana fillah a'azzakum wa, untuk menjadi mufti itu benar-benar harus kibarul ulama. Ya. Untuk menjadi penceramah-penceramah di masjid-masjid besar, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu harus dapat lisensi. Nah, sekarang ini lagi diadakan apa ini? Razia. Toko-toko bid'ah. Toko-toko yang menyimpang dan juga buku-buku karya mereka yang beredar disita. Sayyid Qutb, Hasan At-Turabi, Hasan Al-Banna, Yusuf Qardawi dan yang lain-lain. Yang itu digandrungi oleh kawula muda di Indonesia. Dianggap toko-toko pemberani, toko-toko pergerakan, toko-toko yang mendukung partai. Sekarang di Saudi dirazia, dianggap menyimpang, sensor, lumayan ya kan. Nah kalau kita yang sensor, siapa yang nanggepi? Tapi kalau negara yang sensor, nah kalau di Indonesia barakofikum, justru yang benar disensor, ya, yang salah-salah harus apa ini? Dipertahankan, dikembangkan, ya. Nah, yang meluruskan justru apa ini? Disensor. Karena yang meluruskan itu dianggap merusak budaya bangsa. Ya. Nah. Ini semuanya terjadi karena bebas menampilkan dai-dai yang menyimpang, yang sebetulnya latar belakang mereka itu tidak paham agama dengan baik, karena mereka itu nol besar dalam masalah apa ini? Alat dalam memahami dalil. Ya. Umrah juga begitu, Indonesia itu. Harus kan umrah itu dibimbing seorang yang memang benar-benar tahu sunnah, ya. Enggak laku. Enggak terkenal. Tapi kalau umrah bersama artis rame. Ya. Umrah bersama tokoh partai politis rame. Nah, seperti itu. Apa yang terjadi? Ya, kemungkaran-kemungkaran dan kebid'ahan-kebid'ahan di saat umrah di sana terjadi. Kembalinya kemana tadi? Yaitu orang yang enggak paham agama dipersilakan untuk apa ini? Mengatur masalah-masalah yang terkait dengan agama. Enggak paham agama itu di antaranya tadi itu. Enggak paham alat dalam memahami agama. Enggak paham nahwu, enggak paham sharaf, yo enggak ngerti mufradat bahasa Arab, yo enggak ngerti balagh. Bagaimana dengan kita? Ya sudah, kita nilai diri kita masing-masing, ya. Nahwunya sudah bisa belum? Sharafnya sudah bisa belum? Mufradatnya berapa kata-kata? Ya. Nah. Balagonya sudah belum? Kalau memang belum, belajarlah sebelum terlambat. Ya, nah, wah kalau itu harus dipelajari Ustaz, harus fokus ya, harus berhenti bekerja dan lain-lain, ya terserah. Memang kayak gitu. Kan saya bilang, kalau tafakuhin fokus, hanya ada dua pilihan, ya kan? Nah, kalau fokus belajar, kerjanya terbengkalai. Kalau fokus bekerja, belajarnya terbengkalai. Tinggal pilih yang mana, begitu saja. Bagi yang sekarang sudah jadi orang yang kaya raya, mungkin masih tenang ya, gampang. Nah, sudah jalan usahaku ya, tak wakilkan yang lain. Saya belajar saja, tinggal tunggu setoran. Alhamdulillah, dzalika fadlullah yutihi may yasha. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja Allah kehendak. Ya. Nah, semuanya sebetulnya tujuannya ialah agar kita tidak menyimpang. Belajar, belajar ya. Nah. Masih satu. Ya. Ikhwa-ikhwa yang dulunya bersama kita terus menyimpang, ya bisa dilihatlah dia itu keilmuannya seperti apa, ya ilmunya paling ilmu internet, ya beritanya berita internet, nahwunya nol, sorafnya nol, mufradat bahasa Arabnya nol, balaghahnya tambah jauh nol. Kok seperti kibar ulama dalam berfatwa, itulah penyimpangan, ya. Taib. Contoh orang yang menyimpang karena tidak paham dengan baik bahasa Arab. Qaulu man za'ama annahu yajuzu lirajul nikahu tis'in minal halail. Di antara contoh yang menyimpang dalam masalah ini ialah orang yang menganggap laki-laki itu boleh menikah dengan 9 orang wanita. Mustadilan biqauli ta'ala dengan mendasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba'." Maka nikahilah mana yang kalian sukai dari kalangan wanita. 2, 3, dan 4. Haitsu jam'a arba' ila thalatha ila isnain fanatajat tis'an. Orang itu kemudian menambahkan 4 ditambah 3 ditambah 2. Hasilnya 9. Orang sufiyah, enggak semua, sebagian. Itulah yang dimaksud. Jadi seorang laki-laki itu boleh menikah sampai 9. Ya, tidak cukup hanya 4. Boleh sampai 9. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma tawbalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Orang sufi itu biasa enggak ngerti bahasa Arab ya. Kenal sedikit terjemahkannya. Nikahilah mana saja yang kalian sukai dari kalangan wanita. 2 tambah 3 tambah 4. Jadi 9. Ya. Pada dalam ayat ini disebutkan dengan lafaz masna, thulatsa dan ruba. Bukan isnain, bukan thalatsa, bukan arba. Tapi lafaznya apa ini? Masna, thulatsa dan ruba. Dalam bahasa Arab bilangan yang berwazan fu'al ya atau maf'al itu maknanya bukan seperti itu. Tapi kalau masna ya 2 ya salasa 3 ya 3 atau rebak 4, bukan ditambahkan. Maksudnya masna ialah 2 sekaligus boleh, 3 sekaligus juga boleh, 4 sekaligus juga boleh. Nah, jadi dia tidak bisa bedakan wazan. Akhirnya di kalangan mereka ya istrinya lebih dari 4. Nah, yang resmi di rumah, nah, 1. Yang 8, 6 di jalan. Sufi ya, nah. Ditambah lagi dengan dangkalnya ilmu mereka terhadap sunnah, buka-buka sunnah sejarah Nabi SAW, mereka menjumpai ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu, istrinya lebih dari 4. Mantap, kata mereka. Mereka tak paham itu adalah khususiyah, kekhususan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk umatnya hanya 4. Ini gara-gara apa ini? Tak paham alat memahami Al-Quran wa Sunnah. Itu tak paham bahasa Arab dengan baik. Ingat ya, Al-Quran itu 30 juz, ya. Hadis Nabi itu berjuz-juz, ya. Nah, itu ada lafad-lafad yang kita tak bisa terjemahkan seenaknya. Harus lihat tafsirnya, kemudian bagaimana makna bahasanya yang benar. Nah, sebelum menyimpulkan, kita juga harus melihat keterangan dari para ulama. Banyak langkah-langkahnya, ya. Seperti itu. Ini sebab penyimpangan yang pertama. As-sababu tsani, sebab yang kedua. Al-jahlu bil maqasid. Dia tidak paham atau bodoh tentang tujuan syariat. Nah, untuk memperjelas bagian yang kedua ini, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa orang yang belajar syariat Islam itu wajib untuk memperhatikan dua perkara. Yang pertama, ayyataqida fihal kamal la nuqsan. Harus meyakini dulu bahwasanya syariat Islam itu sempurna, tidak ada yang kurang. Yang kedua, annal Qur'an la tabadda baina ayatih wala bainal al-ahadits an-nabawiyah. Al-Qur'an itu tidak bertentangan satu sama lain dari ayat-ayatnya, juga tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan yang sepertinya bersamanya. Itu ialah sunnah, ya. Nah, itu tujuannya ialah agar kita meyakini bahwa ajaran Islam itu telah sempurna, sudah tidak ada yang kurang. Dan juga kita harus meyakini bahwa Al-Qur'an itu satu sama lain tidak bertentangan ayat-ayatnya, juga tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, pemahaman semacam ini itu namanya al-maqasid. Ya, nah, orang itu kalau enggak paham seperti ini, maka akan terjatuh dalam penyimpangan. Orang yang membuat perkara-perkara baru dalam agama, itu berarti dia meyakini bahwa Islam itu masih kurang sehingga butuh tambahan ajaran. Menyimpang, ya kan? Menyimpang. Ada lagi yang menyimpang. Dia mengatakan, kamu punya dalil, aku punya dalil. Secara tidak langsung dia itu menganggap bahwasanya Al-Quran itu bisa dipertentangkan antara ayat yang satu dengan yang lain. Demikian pula hadis Nabi bisa dipertentangkan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Kamu punya dalil, aku juga punya dalil. Seolah-olah masing-masing dalil itu bisa apa ini? Dipertentangkan sendiri-sendiri. Tampil sendiri-sendiri. Nah, Nah, ini berarti dia enggak paham dengan maksud Allah menurunkan Al-Qur'an dan Sunnah bersamanya. Atau sepertinya ya. Nah. Yang benar ialah Al-Qur'an itu tidak saling bertentangan. Hadis Nabi juga yang sahih tidak saling bertentangan. Artinya orang yang mengatakan kamu punya dalil, aku punya dalil itu menyimpang. Kenapa? Karena sebenarnya dalilmu dan dalilku itu bisa didudukkan. Ya, nah. Ini maksudnya ini, itu maksudnya itu, bukan dipertentangkan. Contoh. Ada sebagian ormas Islam, saya tak menyebut nama ya, nah, karena sifatnya umum. Itu dalam keputusan organisasinya menyebutkan bahwa mengangkat kedua tangan dalam berdoa itu bid'ah. Ya. Ormas Islam yang lain tidak kalah. Mereka juga memutuskan dalam organisasinya bahwa berdoa itu wajib dengan mengangkat kedua tangan. Baik. Ya itu yang saya maksud. Ormas yang satu bilang, kalian punya dalil, kami juga punya dalil, kita memang berbeda. Oh. Ini orang yang pintar itu bisa menyimpulkan, berarti dalil hadis atau Quran itu satu sama lain bisa beda, bisa dipertentangkan. Padahal kita punya keyakinan Quran itu satu sama lain gak pertentangan, hadis itu yang sahih satu sama lain gak pertentangan. Ya, jangan-jangan yang menyimpang orangnya salah paham. Ya memang betul, mereka salah paham. Al-jahlu bil maqasid. Ya, nah, yang benar gimana? Yang benar itu ikhwan fillah a'azzakum wa, bahwa Rasulullah SAW itu dalam berdoa beliau mengangkat kedua tangan. Namun beliau tidak pernah mengangkat kedua tangan seperti mengangkat kedua tangan ketika berdoa istisqa. Itu beda cara mengangkat kedua tangannya. Ya, nah. Ketika doa biasa cukup ini. Ketika doa istisqa maka beliau angkat kedua tangannya. Jadi ada hadis memang Rasulullah itu tidak pernah mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Nah, diambil sama ormas yang satu itu, ya. Harus dipahami, ya. Enggak boleh angkat tangan dalam berdoa secara mutlak. Riwayat-riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, bahkan menjelaskan keutamaannya, diambil sama ormas yang lain. Harus angkat tangan. Nah, ternyata setelah dipelajari enggak bertentangan itu, ya. Nah, disyariatkan dalam berdoa untuk mengangkat kedua tangan. Tapi Rasulullah tidak mengangkat kedua tangan sebagaimana biasa ketika doa apa ini? Istisqa. Nah, seperti itu. Jadi keyakinan ini. Nah. Ada yang lebih parah lagi. Ini toko yang suka debat. Ya, toko yang dikagumi sama ormas satunya lagi. Ya. Dia punya kaidah. Di antara syarat hadis yang sahih itu ialah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Kalau ada hadis yang sahih sanadnya tapi matannya bertentangan dengan Al-Quran, maka ditolak. Nah, padahal kita yakin hadis yang sahih itu tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Akhirnya banyak hadis sahih yang ditolak. Dia mengatakan hadis ini sanadnya sahih tapi matannya dhaif. Bertentangan dengan apa ini? Al-Quran. Padahal setelah dilusuri, itu karena orangnya ini aja yang gak ngerti, gak paham cara menjelaskan hadis itu. Karena dia al-jahlu bil maqas. Nah, mungkin yang ini kalian gak kenal, ya. Nah, assalamualaikum. Ini saya gak tahu. Ini digemari oleh salah seorang ormas, salah satu ormas di tanah air kita, ya. Nah, orangnya suka debat, ya. Nah, juga nyusun kitab-kitab soal jawab dan lain-lain, ya. Nah, tahu? Tahu? Nggak tahu? Nggak tahu? Ahsan. Ahsan. Ya? Memang enggak kenal juga. Nah, barakallahu. Ya, enggak apa-apalah. Yang penting kalau ada yang kayak gitu enggak boleh, ya. Buang semua. Jadi kaidahnya itu harus diyakini rat-rat, ya. Yang pertama, agama ini telah sempurna. Tidak ada yang kurang. Jadi kalau ada orang yang nambah-nambahi ajaran Islam padahal tidak ada tuntunannya dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW, berarti dia menganggap ajaran Nabi itu kurang. Dia yang menyimpang, bukan Rasulullah yang menyimpang, dia yang menyimpang. Yang kedua, kita harus yakin bahwasanya Al-Quran itu tidak bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Dan Al-Quran itu tidak akan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Yang sahih, ya. Nah, kalau sama yang dhaif, bertentangan, ya memang hadisnya itu yang harus disingkirkan. Dhaif, palsu. Ya, baik. Ini sebab yang kedua. Saya sudah janji berapa sebab ini? Lima. Masih dua, sudah setengah lima. Baik. Kebut. As-sababu tsalits, sebab yang ketiga, tahsinud dzon bil akli. Termasuk sebab penyimpangan itu ialah orang itu terlalu berbaik sangka dengan akalnya. Berbaik sangka dengan akalnya, ya, memuji-muji akalnya. Ya, terlalu mengidolakan akal. Ya. Dalam masalah akal ini kita harus memahami dua perkara. Nah, sebelum bahas sebab tadi, ya, dalam masalah akal kita harus memahami dua perkara. Perkara yang pertama, annallaha ja'ala lil uqul fi idraqiha haddan tantahi ilaihi la tata'addahu. Allah jadikan akal hambanya memiliki kemampuan yang terbatas. Allah jadikan akal hambanya memiliki kemampuan yang terbatas. Ini yang pertama yang harus dipahami. Kamu bawa perkara yang kedua. Annahu qad yuhitu bi syai'in duna akhar. Karena akal itu terbatas, maka kadang-kadang dia mengetahui sesuatu tapi tidak mengetahui yang lain. Ini kaidah, ya. Allah jadikan akal hambanya itu memiliki kemampuan yang terbatas. Yang kedua, karena terbatas tadi, akal itu kadang mengetahui sesuatu, kadang tidak mengetahui yang lain. Nah, barakafikum. Setelah kita mengetahui dua perkara ini, barakafikum, kita kembali kepada sebab penyimpangan. Orang itu kalau berbaik sangka dengan akal, memuji-muji akal, maka dia akan menyimpang. Orang yang memuji-muji akal itu berarti dia menganggap akalnya itu punya kemampuan tanpa batas. Dia juga akan menganggap akal itu tahu segala sesuatu. Bahkan dia akan punya anggapan apa saja yang diingkari oleh akal alias tidak masuk akal, maka itu batil. Sekalipun dari Al-Quran, sekalipun dari hadis, kalau enggak masuk akal, dhaif katanya. Yang salah Qurannya, yang salah hadisnya, ya, yang benar apa ini? Akalnya. Ini namanya tahsinu dzan bil akli, terlalu berbaik sangka dengan akal. Baik, saya contohkan orang yang menyimpang dalam masalah ini. Seorang ikhwani yang bukunya yang beredar baik di dalam negeri atau luar negeri, orang Sudan, ya, termasuk yang dirazia oleh kerajaan Arab Saudi saat ini, barakallahu Hasan At-Turabi. Hasan apa ini? At-Turabi. Dia ketika membacakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala tentang lalat. Nah, lalat itu kalau masuk ke dalam minuman salah seorang dari kalian, maka celupkan lalat itu. Karena salah satu sayapnya itu ada penyakit, dan di sayap yang lain ada apa ini? Penawarnya. Nah, setelah dibuang lalatnya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sanadnya sahih. Nah, matanya ini karena enggak masuk akal sama Hasan At-Turabi, ditolak mentah-mentah hadis ini. Coba kita gunakan akal kita, katanya Hasan At-Turabi, ya. Lalat itu datang dari mana? Dari tempat-tempat yang kotor. Ya. Kemudian lalat itu datang masuk ke minuman kita yang bersih, kok malah harus dicelupkan ke dalam? Malah ngotori. Enggak masuk akal kan situ, ya. Nah, saya tidak percaya hadis ini. Dan lebih percaya dengan akal saya yang sehat. Karena dokter-dokter kenalan saya menyatakan bahwa lalat itu sumber penyakit. Saya lebih percaya ucapan dokter non-muslim daripada hadis seperti ini. Masya Allah, ya. Nah. Padahal hadisnya riwayat Bukhari Muslim, ya. Sahabat yang meriwayatkan gak tanggung-tanggung, Abu Hurairah yang didoakan oleh Rasulullah, dia tidak akan lupa apa yang ia hafalkan. Ditentang, ditendang hadis ini. Kenapa? Gak masuk akal. Katanya akal dia sehat, katanya dia lebih percaya ucapan dokter non-muslim kafir daripada hadis ini. Waliyahatubillah, itu penyimpangan yang cukup parah. Ya, kalau orang awam yang biasa di sawah, ya, maklum ngomong kayak gitu. Tapi kalau ini tokoh internasional ini, Harokiyin internasional, ya, jaringan internasional, doktor dia itu, bahkan sudah ngasih label profesor, ya, nah, bicara seperti ini di depan umum, dibukukan, ditulis, dia terlalu berbaik sangka dengan akalnya. Setelah diteliti, barakofikum, oleh dokter non muslim juga, dengan yang lebih canggih, ternyata ditemukan memang benar, ya, bahwa lalat itu sumber penyakit. Tetapi salah satu sayapnya itu adalah penawarnya. Sehingga apa yang disabdakan oleh Nabi itu benar. Kalau lalat itu langsung dibuang, yang tersisa hanya sumber penyakitnya. Tapi kalau dicelupkan, sayap yang mengandung penawarnya itu bisa menawarkan penyakit yang ditinggalkan tadi itu. Nah, itu pernyataan dokter muslim. Ini ada terjemahan Taudihul Akam, ya. Nah, silakan dibaca dalil tentang masalah idza waqa'atu bab fi ina'i hadikum. Di situ Syekh Al-Bassam rahimahullah menjelaskan pernyataan dokter kafir. Nah, sehingga para ulama Ahlussunnah ada sebagian yang kemudian mengadakan hadir, ya. Wallahu ta'ala bisawab, lupa saya namanya siapa, ya. Membantah Hasan Al-Turabi. Beliau mengatakan tentang hadis ini, ya. Wallahi, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menelan sekalian lalatnya itu, tak telan lalatnya. Enggak cuma dicelupkan ke dalam minuman itu, tapi benar-benar tak telan. Karena mengikuti sunnah Rasul sallallahu, dan kami yakin bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sesuai dengan akal yang sehat. Nah, dibuktikan dengan data-data ilmiah dari ahli kesehatan, dari kalangan dokter muslim dan non muslim, ya. Nah, barakallahu. Lalu bagaimana kalau ada orang yang ya jijik begitu, enggak mau minum tapi kasihkan yang lain, bukan karena menentang hadis itu, ya, insyaallah enggak apa-apa, ya. Nah, dia memang jijikan, ya, bekasnya orang aja enggak mau, ya. Apalagi ada lalat yang dicelupkan, ya. Bukan karena menentang hadis itu, ya. Nah. Tapi karena mengapa ini? Jijik gitu, ya. Nah. Tapi kita sebagai orang yang yakin dengan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasti sesuai dengan akal yang sehat. Yang sehat, ya. Nah. Sampai menyatakan demikian. Jangankan dimasukkan lalat itu ke dalam minuman kita, diperintahkan untuk ditelan, tak telan. Cuma alhamdulillah enggak diperintahkan ditelan. Ya, ini begitu. Gagal apa ini? Tahsinudzan bil akli. Jadi orang yang sekarang ini lagi ngeten dan penyimpangannya disebabkan oleh sebab yang ketiga ini, yaitu jil, jaringan Islam liberal. Kalian mungkin lebih tahu informasi tentang jil daripada saya, ya. Semua ucapan mereka itu akal-akalan, ya, akal-akalan, ya. Bukan akal-akalan berarti bukan akal beneran. Nah. Karena akal yang benar itu akal yang sehat. Mereka itu akalnya tidak sehat, tapi merasa cerdas, merasa baik akalnya. Dalil-dalil dari Al-Quran bila tendang semua. Dari hadis tendang semua. Maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, itu kalau ada yang kita sampaikan hujjah dari Al-Quran wa Sunnah menolak, kemudian dia mengatakan, wah, aku gak butuh Quran, gak butuh Sunnah, datangkan akal saja, fa'lam annahu Abu Jahlin, ketahuilah orang itu ialah Abu Jahal. Nah, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan langsung di ya di ya serupanya di kap jauh ya. Nah, kenapa akalnya sudah enggak benar? Ternyata para pemuda sekarang kaos-kaos mereka itu desainnya seperti itu. Ya, nah. Buang dalil, datangkan akal gitu. Jangan banyak bicara. Ya, nah. Yang penting hatinya baik. Ikuti hati nurani. Ya. Wah, pokoknya macam-macam mereka itu enggak paham, ya. Nah, disusupi pemikiran-pemikiran yang sesat. Orang-orang yang salah dan menyimpang dalam hal ini adalah al-aqlaniyun, ya, orang-orang yang mendewakan akal, yang memuji-muji akal. Barakallahu. Baik. Asbab rabi, sebab yang keempat, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Nah, orang yang mengikuti hawa nafsu, ifana fitna azakumullah, ini mereka-mereka yang bodoh terus mengikuti kebodohannya dengan hawa nafsunya, atau orang-orang yang berilmu agama tapi mengikuti hawa nafsunya sehingga mereka menjadi buta, bisu dan tuli. Bahasa Arabnya mantap. Nahwu sharaf, wes. Pakar, ya, ngomong bahasa Arab dengan dialek apapun, ya, baik yang dialek Suqiyah atau dialek yang Fasih, nah, dikuasai semua. Pergaulan internasional dengan orang-orang Arab sudah biasa. Kalau ngomong Arab seperti betul-betul Arab, barakallahu, dia menerjemahkan berbagai macam kitab-kitab Arab, sudah ahlinya, barakallahu. Tapi gara-gara ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, mereka menjadi buta, bisu dan tuli. Sahibul hawa a'ma, asam, abkam. La yara khaira wa la yasma'u nusha wa la yantiku khaira. Dia tidak bisa melihat yang baik. Dia tidak mau mendengar nasihat. Dia tidak mau bicara yang baik. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Afara'aita manittakhadha hawahu afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Al-ayah. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya yang dia ikuti? Allah sesatkan orang itu berdasarkan ilmu yang ia miliki. Allah tutup pendengarannya. Allah tutup hatinya. Allah jadikan di penglihatannya itu seperti ada penutup. Fama yahdihi ba'dallah. Fama yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberi hidayah orang itu kalau bukan Allah, ya? Nah. Ala ilmin. Dida'i-da'i yang pintar-pintar, senior-senior, ya, cerdas-cerdas, hafal Quran, hafal Bulughul Maram, hafal Umdatul Ahkam, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Hafal ini dan itu. Pintar bahasa Arabnya macam-macam, ya. Kok menyimpang? Itu pasti ittiba'ul hawa. mengikuti apa ini? Hawa nafsu. Dia menjadi buta, menjadi tuli, menjadi bisu. Sudah tidak bisa melihat yang baik, sudah tidak bisa mendengar nasihat, dan sudah tidak bisa bicara kebaikan. Allah sesatkan orang itu atas dasar ilmu yang ia miliki. Nah, sehingga ikhwan fillah a'azzakumullah, sekalipun kita ini sudah belajar, pintar macam-macam, ya, menguasai ilmu agama macam-macam, seahli di bidang agama secara mantap, tapi kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengikuti apa ini? Hawa nafsu kita, ya. Nah, karena kalau mengikuti hawa nafsu, nah, benar-benar dia Allah jadikan buta, tuli dan bisu. Kita juga kaget. Orang sepintar itu kok seperti itu ucapannya? Ya, heran. Jangan heran. Ittiba'ul hawa. Ya. Nah, itu senior saya, itu guru saya. Duh, kok seperti itu bicaranya? Padahal kita dulu mengaguminya. Kok bisa menyimpang? Ittiba'ul hawa. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi ternyata yang bodoh juga berbahaya. Yang pintar juga kalau mengikuti hawa nafsu juga apa ini? Tambah berbahaya lagi. Nah, terus gimana enaknya? Jadilah orang pintar yang tidak mengikuti hawa nafsu. Biar bermanfaat ya, dunia akhirat. Barakallahu fikum. Taib. Apa ini? Mati. Ya sudah ya. Kita cukupkan sampai di sini saja ya. Insyaallah yang sisanya 5 insyaallah ya, nanti malam ba'dal maghrib insyaallah. Ya sallallahu umrana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.